Spesial teman duet buat semuanya kali ini mau. Spesial buat BBC, tebang terbaru dari kita berdua bareng New Palapa. Betul, tebang terbaru. Kita lagi yo. Album terbaru dari New Palapa spesial buat BBC. Kasinan mesra menuju hidup bahagia. kita. Amin.